Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan biiznillah. Kita lanjutkan malam ini pelajaran atau pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, penjelasan tentang amalan-amalan serta ciri khas dari Ahlul Jahiliyah, yang mana insyaallah pada malam ini kita akan membaca permasalahan yang ke-16. Dan kalau ada waktu cukup akan kita baca juga permasalahan yang ke-17. Judul dari permasalahan yang ke-16, ciri khas Ahlul Jahiliyah, ya. Ya, sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya Ahlul Jahiliyah, ya, mencakup Al-Kitabiyyin wal Ummiyyin. Mencakup Ahlul Kitab, ya, orang-orang yang mendapat kitab sebelum Al-Qur'an namun mereka tidak, ya, beriman kepada Al-Qur'an. Juga mencakup al-ummiyyin, orang-orang yang man laisa lahu kitab, yang tidak memiliki kitab, tidak berpegang pada sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah yang ke-16 ini terkait dengan ahlul jahiliyah dari kalangan kitabiyyin. Judulnya adalah i'tiyadul yahud 'ani at-taurah bi kutubis sihah. Tindakan mereka mengganti, menukar, tindakan orang-orang Yahudi menukar, mengganti, atau ya tidak mengambil Taurat bi kutubis sihir. Mereka ganti, mereka lebih pegang dengan kitab-kitab yang berisi sihir, kitab-kitab yang terkandung sihir-sihir padanya, ya, yang terkandung sihir-sihir padanya. Al-Mas'adus-Sadisata'asyrah, ya, masalah yang ke-16, berkata Al-Mu'allif rahimahullah, Syekh Muhammad al-Wahhab rahimahullah ta'ala, i'tiyaduhum amma atahumullah bikutubis sihah. Tindakan mereka mengganti apa-apa yang Allah berikan, ya, maksudnya adalah apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari ilmu dan juga kitab yang diturunkan kepada mereka, kitab yang diturunkan kepada mereka, wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka, bi kutubis sihah, dengan kitab-kitab yang berisi sihir-sihir, ya, berisi ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu kesyirikan dan semisalnya. Kama dzakarallahu dzalika fi qaulih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dalam firman-Nya, ya, di surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun watsaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang, ya, dari kalangan Yahudi, ya, walamma ja'ahum rasul, dan tatkala datang kepada mereka rasul min indillahi musaddiqan lima ma'hum, ya, dari sisi Allah membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, membenarkan apa-apa yang mereka pegang dari syariat-syariat yang benar, dari syariat-syariat nabi sebelumnya. Nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'aduhurhim, sebagian dari orang-orang, ya, sebagian kelompok dari kalangan orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mencampakkan kitabullah, mencampakkan kitabullah wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Wasaba'u, ya, sebaliknya kata Allah Ta'ala, wasaba'u madabdu syaitin ala mulki Sulaiman, mereka justru mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan kepada kerajaan Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan tidaklah Sulaiman kafir, akan tapi yang kafir adalah para syaitan yang mana mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Nah, yang mana mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ini ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya sebagian dari kalangan ahlul kitab mereka melemparkan, mencampakkan kitab Allah, justru menggantinya dengan mempelajari hal-hal yang merupakan kesyirikan dari sihir dan semisalnya. Dan ini masih ya termasuk penjelasan dari ya masalah yang sebelumnya atau kaidah yang telah ditegaskan dalam permasalahan-permasalahan sebelumnya, bahwasanya siapa yang berpaling dari kebenaran, siapa yang datang kepadanya kebenaran lalu ia menolaknya, maka akan Allah uji ia dengan mengikuti kebatilan. Maka demikian pula ketika orang-orang ini ya, ketika orang-orang Yahudi ini mencampakkan ya kitabullah, mencampakkan kitab yang diturunkan kepada mereka, maka mereka pun menggantinya dengan suatu hal yang paling batil, suatu hal di antara hal-hal yang paling batil, yaitu kesihiran, yaitu sihir yang mengandung berbagai kesyirikan. Asy-Syarh penjelasan berkata al-muallif Asy-Syarh, pensyarah Asy-Syarh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala. Asy-Syarh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصراهم والأغلال التي كانت عليهم. Kata bicara al-Yahud, kaum Yahudi, lama kafiru bil-Taurat, tatkala mereka mengingkari Taurat, ya, mengingkari Taurat baik secara sepenuhnya ataupun sebagian dalam hal-hal yang tidak mereka inginkan, ya. Allati fiha sifatu Muhammad, ya, akan tapi barang siapa yang ya mengingkari sebagiannya, maka sama saja seperti mengingkari keseluruhannya, karena sebagian dari Taurat menunjukkan kepada sebagian, atau sebagian dari kitab Allah menunjukkan sebagian yang lain, ya. Di antara hal yang mereka ingkari dari bagian dari Taurat adalah allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pensifatan, penjelasan, ya, penjelasan serta ya menunjukkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW, wa amarahum bisibahihi, serta apa yang ada dalam Taurat dari perintah untuk mengikutinya. Kama qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasul, bagaimana Allah Ta'ala firman, yaitu mereka yang mengikuti Rasul, ya, Rasul al-Nabi al-Ummi, Nabi yang Ummi, yang mana mereka alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mana mereka itu ahlul kitab mendapatkannya maktuban indahum, ya, tertulis di sisi mereka, ya, mereka mengetahuinya fit Taurat wal Injil, di Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, ya, yang mana Nabi tersebut merintahkan mereka kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik serta mengharamkan hal-hal yang buruk, wa yadhaw 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, serta melepaskan mereka dari beban-beban dan belenggu yang dahulu mereka berada padanya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab, ya, yang kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu telah menunjukkan tentangnya, ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ahlul kitab, mengetahui Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Mereka membaca tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Taurat, ya, dalam Taurat mereka telah baca, dalam Injil, ya, mereka telah mengetahuinya dari lisan Nabi, dari kitab-kitab mereka tentang akan kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama basyara bihi Isa fil Injil, demikian pula Isa telah menyebutkan dalam Injil, haitsu qala, mana ia berkata, ya bani Israel, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, yang benarkan apa yang telah datang sebelumnya dari Taurat. Wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, serta aku datang memberi kabar gembira tentang adanya Rasul setelahku, namanya adalah Ahmad. Ya, Ahmad adalah satu nama dari nama Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah disebutkan dalam Taurat maupun dalam Injil. Ya, para nabi-nabi mereka telah memberi kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasul SAW mawjudun zikruhu fit Taurat wal Injil. Maka Rasul SAW ini telah disebutkan. Ya, tidak mawjud, ya, ada penyebutannya dalam Taurat dan Injil. Ismuhu wa risalatuhu wa sifatuhu alaihi salatu wassalam. Ya, namanya, risalahnya tentang kerasulannya akan menjadi rasul sallallahu wa sifatuhu, bahkan sifat-sifatnya, ya, bahkan sifat-sifatnya, sifat-sifat Rasulullah sallallahu, ya. Maka disebutkan, ya, bahwasanya mereka bisa menggambar Nabi sallallahu, bisa menggambar Nabi SAW, ya, dengan sifat-sifat yang disebutkan, ya, disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ya, bukan tentang masalahnya ini, bukan tentang masalah menggambar, akan tapi artinya apa-apa yang disebutkan di kitab-kitab mereka serta disebutkan oleh para nabi yang datang kepada mereka sangatlah jelas tentang sifat-sifat Nabi SAW. Bukan sekedar sifat-sifat akhlaknya atau, ya, sifat-sifat umumnya, bahkan sifat-sifat fisiknya pun disebutkan, ya. Sebutkan sifat-sifat fisiknya, sebagaimana diantaranya seperti kisah Salman Al-Farisi yang sebutkan bahwasanya akan ia bisa melihatnya dari khatam, dari cap, ya, cap kenabian yang ada pada Nabi SAW. Ya, bukan sekedar sifat-sifat umumnya, ya, tempat tinggalnya atau tempat hijrahnya atau tempat dibangkitkannya, akan tapi bahkan sampai sifat-sifat fisiknya. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, hingga mereka bahkan mengetahuinya sebagaimana mengetahui anak-anak mereka. Falamma kafaru bikitab Bikitabillah at-Taurah walam ya'malu bihi ibtalahu Allah jalla wa'ala bi'an akhadu bi'kutubi sihir allati hiya min amali syaitan. Falamma, maka tatkala mereka kafaru, mereka ingkar kepada kitabullah yaitu Taurat, ya, walam ya'malu bihi, tidak mengamalkannya, terutama dalam hal apa? Dalam hal menunjukkan adanya atau akan datangnya kenabian Muhammad SAW, ya. Imtarahum Allah Azza Jalla wa Ala bi an akhudhu bi kutubi sihir, maka Allah Jalla wa Ala, ya, menguji mereka dengan atau menjadikan mereka mengambil kitab-kitab sihir allati hiya min amali syaitan, yang mana kitab-kitab sihir ini adalah amalan para syaitan, ya, termasuk dari pekerjaan, ya, syaitan. Istabdalu amal syaitan bi wahyi rabbil alamin, mereka mengambil amalan-amalan syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan sebagai ganti dari wahyu Rabbul Alamin. Wa hadhihi uqubatun lahum, dan ini adalah hukuman bagi mereka. Ya, perhatikan berikutnya. Fa kullu man a'rada 'anil haqq fa innahu yubtala bil batil. Maka setiap orang yang a'rada 'anil haqq, sengaja berpaling dari kebenaran, datang kepadanya kebenaran yang jelas, tidak ada keraguan padanya, datang kepadanya wahyu, datang kepadanya atau datang kepadanya petunjuk, ya, datang kepadanya, ya, ia dapat membaca wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, ia dapat membaca kitab-kitab, ya, ilmu, ia mendapat bimbingan dari para ulama, ya, datang kepada kebenaran seperti ini lalu ia sengaja menolaknya, maka fa innahu yubtala bil batil, orang yang seperti ini akan diuji dengan kebatilan. Orang yang seperti ini akan diuji dengan kebatilan, ya. Ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana jika kullu man tarakal haq fa innahu yubtala bil batil, demikian pula setiap orang yang meninggalkan al-haq, sengaja meninggalkan al-haq, fa innahu yubtara bil batil, maka ia akan diuji dengan kebatilan, ya. Ia akan diuji dengan kebatilan. Falamma zaghu adzaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati-hati mereka. والذي يترك منهم والذي يترك منهم دعوة الرسل من دعنا الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبيان ذلك يبتلى بأنه يروج للشرك والخرافات والذي يترك يا dan siapa yang meninggalkan والذي يترك منهم siapa yang meninggalkan dari kalangan mereka da'watul rasul ya dari kalangan ya orang-orang yang datang kepada mereka dakwah para rasul sampai kepada mereka dakwah para rasul bahkan sebagian dari mereka memahaminya minad da'wati ila tauhid dari dakwah kepada tauhid dakwah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadatan dalam berbagai peribadatan wa ifradillah bil ibadah mengesakan Allah dalam ibadah ya dalam seluruh jenis ibadah saya jelaskan sebelumnya tentang apa itu ibadah ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu yarda ya nama yang mencakup segala hal yang merupakan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya ya ibadah bukan sekedar salat ibadah bukan sekedar zakat ya akan tapi hal-hal yang merupakan khusus Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan hamba yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Wa bayani dzalik serta meninggalkan, ia meninggalkan dakwah, ya. Ia meninggalkan dakwah yang telah datang kepadanya. Ia meninggalkan tindakan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa bayani dzalik ia meninggalkan tindakan menjelaskan hal tersebut. Ia mengetahui tentang tauhid, namun ia tinggalkan hal-hal seperti ini, ya. Bisa jadi karena hal-hal duniawi, ya. Bisa jadi karena hal-hal duniawi, ya. Misalnya khawatir, ya, khawatir pemasukannya hilang, ya. Misal seperti orang, ya, ya. Ia mengetahui bahwasanya tindakan melakukan ibadah, ya, tindakan melakukan i'tikaf atau melakukan sholat kepada kuburan, ya, adalah sebuah kesyirikan sholat kepada kuburan ya sholat kepada kuburan kita tidak bahas tentang masalah sholat di kuburan akan tapi sholat kepada kuburan ya yang merupakan kesyirikan ya akan tapi kalau misalnya tidak ada orang yang sholat kepada kuburan tersebut nanti khawatirnya ya ia tidak punya kemasukan dan misalnya maka orang-orang seperti ini tindakan orang-orang yang melakukan seperti ini sengaja meninggalkan ya kebenaran meninggalkan tauhid yubsala bi annahu yurawiju lisyirk wal khurafat wa yastadillu laha. Orang seperti ini akan diuji bahwasanya ia yurawiju lisyirk, ia akan berusaha melariskan kesyirikan. Ia akan mengiklankan ya serta menyebarkan kesyirikan wal khurafa serta khurafat-khurafat ya. Wa yastadillu laha, ia mencari dalil untuknya. Wa yurawijunaha indan nas ala anna haq, berusaha melariskan kesyirikan di tengah-tengah manusia ya bahwasanya dengan alasan bahwasanya itulah kebenaran ya. Orang yang seperti ini sengaja meninggalkan kebenaran maka akan diuji dengan berusaha melariskan kebatilan. Wa hadha waqi' katsir fi ulama al-khurafiyyin wa ulama al-quburiyyin, maka ini adalah suatu hal yang waqi' yang terjadi banyak min ulama al-khurafiyyin dari kalangan para ulama khurafat, ulama-ulama ya bukan ulama sebenarnya. Orang-orang yang mengaku ulama akan tapi yang ia dakwahkan adalah apa? Berbagai kesyirikan khurafat ya, berbagai kesyirikan khurafat. Wa ulama al-kuburiyyin, orang-orang yang mengaku ulama namun menyeru untuk beribadah kepada kuburan. Badal min an yad'u ila tauhidillah wa ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah yad'una ila al-batil ya. Mereka tidak melakukan dakwah kepada tauhidullah, mereka tidak melakukan dakwah kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah, yad'una ila al-batil. Bahkan mereka atau justru mereka menyeru kepada kebatilan. Justru mereka berdakwah kepada kesyirikan, ya, berdakwah kepada kesyirikan. Wa yad'una ila ibadatil qubur wa at-ta'liq bil amwat, menyeru kepada peribadatan kepada kubur serta meninggal atau serta at-ta'liq bil amwat, bergantung pada orang-orang yang telah mati. Wa yaltamisuna lidzalika syubhat allati yurawijunaha 'ala an-nas, maka dan mereka mencari syubhat-syubhat yang mereka gunakan untuk melariskan hal tersebut, untuk mengiklankan hal tersebut di tengah-tengah manusia. Fa yashghuluna waqtan fi hadzal batil wal iyad billah, maka mereka ya menyibukkan diri mereka dalam kebatilan ini. Waliyahulillah. Ini terjadi. Mereka-mereka yang berpaling dari kebenaran, ya, akan disibukkan dengan hal-hal yang bagus seperti ini. Mereka berpaling dari tauhid, ya, mereka-mereka yang berpaling dari tauhid, lalu menggunakan, ya, lalu justru menggunakan waktunya untuk melariskan kesyirikan, ya, melariskan kesyirikan. Padahal mereka mengetahui tentang kesalahan yang mereka lakukan. Orang yang seperti ini ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi dahulu juga mengetahui tentang bahwasanya Rasulullah SAW adalah benar, ya, mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah benar. Akan tapi mereka, ya, dikarenakan khawatir kehilangan, ya, pamor mereka atau kehilangan pemasukan mereka kalau mereka masuk Islam dan semisalnya mereka pun menolak kebenaran, ya. Maka demikian juga mirip demikian pula orang yang melakukan kesyirikan atau orang yang melariskan kesyirikan padahal ia mengetahui kesalahannya. Ya, demikian pula, ya, orang yang berpaling dari sunnah, orang yang mengetahui tentang sunnah lalu ia berpaling darinya, maka ia akan diuji. Maka ia akan diuji dengan melariskan kebid'ahan, ya. Ia akan diuji dengan melariskan kebid'ahan. Ketika ia mengetahui bahwa ini adalah hal yang dituntunkan atau hal inilah yang perintah, ini adalah perintah dari Nabi SAW, ya. Perintah dari Nabi SAW yang mana seorang harus mengikutinya, ya, mana seorang harus mengikutinya, lalu ia sengaja berpaling darinya, maka bisa jadi ia akan diuji dengan berupaya melariskan hal-hal yang batil, hal-hal yang merupakan bid'ah, mencari-cari dalil atasnya, ya, mencari-cari dalil atasnya. Ini adalah, ya, ini adalah masalah yang ke-16 yang mana tindakan orang Yahudi mengganti atau meninggalkan kitab Taurat dan menggantinya dengan kitab-kitab sihir. Allah Ta'ala alam, sepertinya tidak cukup, kita lanjutkan ke berikutnya karena butuh satu halaman lebih, karena butuh waktu lebih. Insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini aja. Kita baca tentang masalah ke-17 di pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.